Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin semuanya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bacaan surat Yasin, bacaan surat Al-Fatihah, dan pembacaan solawat yang biasa kita baca. InsyaAllah majlisnya semakin barokah karena kita nambah amal, nambah satu amal yaitu membaca surat Yasin. InsyaAllah majlisnya semakin barokah. Yang hadir seluruh keluarganya insyaAllah dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Sedikit informasi, Sya'ban itu disebutkan sebagai bulan solawat. Sya'ban sebagai bulan solawat. Jadi di bulan ini yuk kita perbanyak solawat. Apapun yang bisa kita baca solawatnya baca. Pokoknya semakin banyak semakin baik. Semakin banyak ya semakin mulia. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, di antara kalian semua, kata Rasulullah SAW, yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat adalah yang paling banyak solawatnya kepadaku. Jadi kalau solawat kita semakin banyak, ya kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bapak ibu sekalian, setelah Sya'ban nanti Ramadan. Tapi sebelum Ramadan ada satu malam yang sangat penting di bulan Sya'ban ini, yaitu malam Nisfu Sya'ban. Tentang kemuliaan malam Nisfu Sya'ban, insyaAllah akan saya jelaskan di Jumat depan. Jumat lagi ya. Kalau dijelaskan sekarang nanti terlanjur lupa. Karena Nisfu Sya'bannya kan masih 10 hari lagi kurang lebih ya kan. Jadi kita jelaskannya di Jumat yang akan datang. Sekalian habis dijelaskan terus langsung makan bareng-bareng. Karena kalau Jumat lagi kita akan tambah amal makan bersama sama insyaallah. Pada malam hari ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan tentang menyambut bulan suci Ramadan. Pertanyaan kepada diri saya dan hadirin semuanya, khususnya ibu-ibu, hutangnya tinggal berapa? Hutang puasanya udah lunas atau belum? Yang sudah, yang belum? Belum, maka yang belum segera dilunasi. Ya, tugas saya cuman nagih, bantu mengingatkan, ya, membantu mengingatkan segera lunasi hutang puasanya, biar hidupnya semakin barokah. Berlaku ini juga untuk bapak-bapak yang mungkin Ramadan kemarin punya hutang karena sakit, ya, punya hutang karena ada sesuatu sehingga tidak puasa. Maka segera dibayar sebelum masuk bulan suci Ramadan. Mengenai pertanyaan, kapan Ramadannya, Bib? Kalau saya ikut pemerintah, jadi gak usah nanya lagi sampai hari kiamat. Selama pemerintahannya itu persis seperti yang seperti ini, ya, Islami, maka saya tetap ikut pemerintah. Jadi nunggu pengumuman dari pemerintah. Tidak mau mendahului. Yang mau mendahului ya monggo kerso. Itu punya pendapat sendiri sendiri. Tapi kalau saya ikut pemerintah. Nanti hari rayanya kapan juga ikut pemerintah. Yang tanggung jawab biar jelas ya. Karena di pemerintah itu kan sudah ada utusan-utusan dari setiap organisasi keislaman. Buat saya itu lebih kuat untuk saya ikuti karena ulil amri. Jadi bapak ibu jangan bingung lagi nanya puasanya kapan. Puasanya ikut pemerintah. Jadi biar serempak, biar sama. Nanti hari rayanya ikut siapa? Ikut pemerintah. Gitu aja kok repot. Dah, yang penting kita puasa. Nanti kalau pemerintah salah, pemerintah dapat pahala 1. Kalau pemerintah betul, pemerintah dapat pahala 2. Karena pemerintah ijtihad untuk menentukan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal itu tidak main-main. Betul-betul dikumpulkan semuanya, rapat dan lain sebagainya. Tidak asal ngomong ini tanggal 1 Ramadan, ini tanggal 1 Syawal. Nah, pada malam hari ini saya akan bacakan sedikit nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah, bab tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Sedikit dulu kita mengingat kembali siapa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau seorang ulama yang sejak usia 4 tahun sudah kehilangan kemampuan untuk melihat secara zahir atau sudah tunanetra sejak umur 4 tahun. Tapi anehnya sejak kecil tunanetra, kalau diajak lomba lari sama teman-temannya, kemudian dikasih jebakan lubang yang cukup dalam di depannya, itu setiap kali lari pas lubang selalu loncat. Dalam keadaan tunanetra, lari pas lubang selalu loncat. Sehingga seakan-akan beliau itu enggak tunanetra. Kenapa kok bisa begitu? Sebab hatinya melek. Hatinya melihat. Kebalikannya dengan kita. Walaupun melek, kerep kepleset. Ya, walaupun melek, tapi kok sering terpleset, sering jatuh, sering enggak bisa lihat bahaya yang di depan. Kenapa? Karena hati kita melek, merem-melek. Merem, belum melek terus. Kira-kira hati kita ini banyak meleknya atau banyak meremnya? Banyak meremnya. Alhamdulillah masih ada meleknya. Termasuk malam hari ini kita lagi melek. Keluar dari sini semoga masih melek. Kalau keluar dari sini merem, akibatnya nanti nabrak ya. Harus melek juga keluar dari sini insyaallah. Nah, ini kita akan bacakan nasihat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Wa qala radhiyallahu anhu, wa 'alayka bil ikthari min a'malil birri wa khususan fi syahr Ramadan, fa inna thawaban nafilah fihi ya'dilu thawabal fariidhah fi ghairihi, wa aidan fa innahu yahsulu fi Ramadan min at-taysir wan nashati fi a'malil birri ma la yahsulu mithluhu wa la qarib minhu fi ghairihi min ash-shuhur, wa dhalika li'anna an-nafsa al-mutakasilah anil birri masjunah bil ju'i wal 'atash wasyayatin al muthabbitah anil khairi wal musaffadah wa abwabun nar mughallaqah wa abwabal jannah mufattahah wal munadi yunadi kulla lailah bi amrillah ya baghil khair halum wa ya baghil syar aqsir ila akhiri maqala radhiyallahu anhu. Dah sedikit ini saja, yuk kita bahas bareng-bareng. Yang udah dapat susu silahkan diminum susunya. Habis. Nah, saya mau minum dulu boleh enggak ini? Alasan ya. Udah kita nyantai ya, santai. Insyaallah jam 10 selesai seperti biasanya. Wa alaika, dan hendaknya engkau memperbanyak amal-amal kebajikan. Dalam hidup ini kita diperintahkan untuk memperbanyak amal-amal kebajikan, alias banyak amal soleh. Hidup itu harus gitu, harus banyak amal soleh. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, yang terbaik di antara kalian adalah yang man tala umruh wa hasuna amaluh, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi ukuran orang baik itu nomor satu, umurnya panjang, amalnya banyak. Makanya disebutkan siapa yang umur 40 tahun kebajikannya belum bisa mengalahkan keburukannya, hati-hati, siap-siap neraka. Oh, itu ancaman tuh ya. Ya sesekali kita kan perlu diancam. Kita ini aneh, diancam yang guyu. Kita ini ditakut-takutin neraka yang enggak takut, diiming-iming surga yang enggak kepengin. Coba anak muda diiming-iming rabi, pengen enggak? Pengen. Terus nanya, ada calon enggak? Ada calon enggak? Kan begitu. Lah kita ini diiming-iming surga yang enggak kepengin beneran, ditakut-takutin neraka, yang enggak takut, enggak takut beneran. Ini kan ditakut-takutin, siapa yang umur 40 tahun kebajikannya belum bisa mengalahkan keburukannya, maka siap-siap neraka. Artinya kalau umur 40 tahun ke atas ya sudah mandek total maksiat itu. 40 tahun ke bawah ya padha wae. Bukan berarti kalau 40 tahun ke bawah boleh maksiat, ya enggak. Cuman untuk yang 40 tahun ke atas ini warning, itu ada peringatan keras. Kenapa? Karena udah menginjak usia tua. Menginjak usia tua. Di sini yang 40 tahun ke bawah coba angkat tangan. 40 tahun ke bawah. Ya. Ini yang banyak 40 tahun ke atas. Sudah, saya mau berdiri saja. Nah. Setuju begini. Ya, sudah. Tak lihat-lihat saya duduk di sini kok semakin hari semakin pendek gitu loh. Ya. Jadi yang 40 tahun ke atas di sini sama 40 tahun ke bawah banyak mana? 40 tahun ke atas. Nah, yang buat 40 tahun ke atas hati-hati. Sebentar lagi mau. Loh, kan dia betul sebentar lagi mau meninggal dunia. Lah mau kemana lagi? Hidup kita ini mau kemana? Buat jenengan dikasih umur 1000 tahun mau enggak? Enggak mau, ya paling ya ngenteni mak mati. Ada orang itu yang arep-arep kapan aku ki mati, kok ora mati? Mati. Kenapa? Sing disawang ya model-model seperti kita tiap hari ya sumpek akhirnya. Ketemu ya ini lagi. Umurnya udah panjang, akhirnya dia pengin kapan saya mau meninggal dunia. Pelabuhan terakhir manusia dalam kehidupan dunia adalah kematian. Jadi pasti mati. Gak ada yang gak akan mati. Semuanya pasti mati. Dan orang itu mati, gak penting matinya. Yang penting cara matinya. Yang penting cara matinya. Kalau cara meninggalnya bagus, seneng. Cara meninggalnya gak bagus, sengsara. Lah bapak, ibu, saya, kita semua pengen cara meninggalnya bagus atau enggak bagus? Pengen bagus. Gimana caranya membuat meninggal kita bisa bagus? Apakah kita bisa menentukan meninggal kita bagaimana? Tidak kan? Tidak. Volumenya kecilkan dikit saja. Storan. Caranya biar meninggal kita bagus itu adalah dengan hidup yang bagus. Sebab pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, matal mar'u ala ma'ash alaih. Seseorang akan meninggal sesuai dengan cara hidupnya. Yang hidupnya itu suka sholat, ya insya Allah nanti bisa meninggal ketika sholat. Yang hidupnya itu murah mesem, ya insya Allah meninggalnya mesem. Makanya saya kalau ceramah itu tak pekso-pekso ke rakitang kepekso mesem gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi itu bek menowo Israel alaihi salam mampir kalau pas mesem kan apik. Ya, jadi nanti enggak gelokke jenengan. Wah, ustaznya pas mesem gitu kan alhamdulillah. Seperti cara hidupnya. Kalau hidupnya tersenyum nanti meninggalnya tersenyum. Hidupnya perengat-perengut meninggalnya ya seperti itu, ya perengat-perengut. Yang hidupnya suka sedekah nanti insyaallah meninggalnya ya ketika sedekah matal mar'u ala ma'ash alaih. Nah, kita enggak tahu kita akan meninggal kapan. Makanya kita disuruh memperbanyak amal soleh. Tapi sekarang kita hitung matematikanya. Kira-kira kalau Allah enggak ngasih bonus, enggak ngasih bonus. Satu baikan sama dengan satu keburukan. Keburukan dibalasnya satu dosa, kebaikan dibalasnya cuma satu kebaikan. Kemungkinan besar kita ini neraka napa swarga? Neraka kan? Karena Allah udah mengawali Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya Allah sayang sama kita semua. Allah pengen kita masuk surga. Buktinya Allah itu ngasih dosa cuman satu apa balasan keburukannya. Tapi kalau pahala kebajikan Allah kasih minimal 10 kali lipat. Artinya sekali berbuat baik itu udah menghapus 10 dosa kita. Asik ya? Jadi Allah tuh maha dermawan, maha penyayang. Itu minimal, itu baru minimal. Belum lagi sama Allah dikasih amal-amal yang pahalanya berlipat-lipat-lipat-lipat, tidak sama dengan amal yang lain. Belum lagi sama Allah dikasih hari-hari yang kalau kita beramal, amalnya dilipat gandakan. Seperti hari Jumat. Ini hari Jumat ya. Orang yang sholat Jumat, itu kekuatan sholat Jumat bisa menghapuskan dosa selama satu minggu. Jadi aman, alhamdulillah. Dosa kita tadi siang udah habis. Sudah habis. Malam ini silahkan buat lagi gitu. Awas. Ini model ngawur-ngawur gitu ya. Ustaz, yuk gawe meneh ini awas ngawur. Na'udzubillah min dzalik. Allah kasih bonus, ada satu hari yang mampu menghapuskan satu minggu. Ada tiga hari yang bisa menghapuskan satu bulan, yaitu puasa ayyamul bid. Puasa tiga hari dalam satu bulan. Harinya terserah, afdolnya 13, 14, 15. Ya, selain hari tasyrik. Kalau hari tasyrik tanggal 13-nya tidak boleh diganti 14, 15, 16. Tapi seandainya tidak bisa 13, 14, 15, kapan terserah, pokoknya satu bulan tiga hari. Mau ngambil Senin, Senin, Senin boleh. Kamis, Kamis, Kamis boleh. Senin, Kamis, Senin boleh. Kamis, Senin, Kamis boleh. Senin, Selasa, Rebo juga boleh. Yang penting tiga hari. Tiga hari ini ta'dilu syahr. Tiga hari ini sama dengan pahalanya puasa selama satu bulan. Jadi mampu menghapus begitu banyak dosa. Karena satu hari dikalikan 10. Tiga hari sama dengan 30 hari. Siapa yang ngasih bonus? Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu dulu sebelum bapak-bapak. Bu, misal Solo Square, Grand Mall, Paragon. Di situ ada pengumuman, misal, tapi ini enggak masuk akal ya. Tapi buat misal kan enggak apa-apa ya. Solo Square, Paragon, Grand Mall, ada pengumuman. Bulan Agustus untuk menyambut kemerdekaan RI, maka siapa yang belanja di Solo Square, Grand Mall dan Paragon akan mendapatkan diskon besar-besaran, yaitu diskon 100%. Saya nanya, kira-kira jenengan berangkat tiap hari atau cuma sehari? Tokonya belum buka udah ngantri atau nunggu tokonya buka baru berangkat? Tokonya belum buka udah ngantri. Bahkan kadang anak cucu semua disuruh ngantri kan? Gantian. Kenapa? Diskon 100%. Sama dengan gratis. Sama dengan gratis. Jadi kalau ada obral misalnya diskon 50% pada berangkat mau beli barang tersebut. Nah, bulan suci Ramadan Allah ngobral pahala. Nah, ini loh disebutkan tadi. Bulan suci Ramadan Allah ngobral pahala. Siapa amal sunnah di situ pahalanya persis seperti amal wajib. Misal saya kasih gambaran begini. Jenengan punya uang 100 ribu diganti di penukaran uang khusus bulan Agustus 100 ribu rupiah diganti dengan 100 ribu dolar. Antri nukar enggak? Antri nukar kan? 100 ribu rupiah diganti 100 ribu dolar. Antri nukar. Apalagi 100 ribu rupiah diganti dengan 100 ribu euro. Maka lebih ngantri nukarnya. Kenapa? Ngerti rupiah itu 100 ribu cuma sedikit. Nah kalau 100 ribu dolar, 100 ribu euro, ini luar biasa banyaknya. Makanya kalau saya enggak nukar, saya rugi. Betul atau betul? Urusan duit, paham. Urusan fulus, ngerti. Kalau urusan ganjaran atau pahala? Blank. Enggak nyandak. Dikasih tahu. Pahala sunnah di bulan Ramadan, amal sunnah dikasih pahala wajib. Biasa-biasa wae. Nah, ganjaran ini wajib ya apa toh? Blas. Di sini enggak ada kretek-greget itu enggak? Enggak ada. Podo wae, sama saja. Dikasih tahu lagi, yang ibadah wajib di bulan Ramadan pahalanya 70 kali ibadah wajib di bulan yang lain. Biasa-biasa saja. Ini model-model siapa ini? Ya kita masih begini. Alhamdulillah kita udah bisa merasakan hawanya Ramadan. Tapi kalau memahami besarnya pahalanya kan belum toh. Ngerosok kan dia, kerosok, keras sangat, itu udah bisa belum? Belum kan? Cuman kita tahu, oh pahalanya ibadah wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Krusnya coba 70 kali lipat. Yang sunnah itu dijadikan pahala wajib. Ini kan suatu yang luar biasa. Makanya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka kalau masuk bulan suci Ramadan, cancut tali wondo, sing-singkan lengan baju, mereka kerja keras untuk amal soleh. Buat mereka tidur itu seakan-akan haram. Buat sahabat tidur di Ramadan seakan-akan haram. Tidak diharamkan, tapi seakan-akan haram. Weman-eman, Ramadan turu, gua blok kalau bahasanya orang soleh gitu ya. Bodoh gitu ya, Ramadan kok tidur. Ramadan kio, sholat, ngaji, bla bla bla bla bla, begitu. Lah kalau kita Ramadan identik dengan turu. Ramadan sama dengan tidur. Hawanya bersahabat. Rodok mendung gitu, hawanya bersahabat. Ini tidur enak. Jadi judulnya itu yang bersahabat dengan tidur. Jarang saya dengar Ramadan mengatakan hawanya bersahabat ini untuk ibadah ini. Yang ada bersahabat untuk tidur. Nah beda kita dengan sahabat. Sahabat tuh mereka merasa eman-eman kalau tidur. Seakan-akan mereka mengharamkan dirinya tidur. Kenapa? Lah wong ada pahala yang besar kok saya tidur. Makanya mereka ibadah, ibadah, ibadah dan ibadah. Maka Rasul kesian, Rasul mengatakan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Tidurnya orang yang puasa, puasanya seperti sahabat, puasanya ibadah. Pagi ibadah, siang ibadah, sore ibadah, malam ibadah, tidurnya ibadah. Kalau kita pagi kurang ibadah, siang hampir tidak ibadah, dah sore blas enggak ibadah, malam mending rodok ibadah, kemudian tidurnya ngakunya ibadah. Kira-kira ini benar enggak ini? Beda kan ya Bu ya? Bisa merasakan apa bedanya kita dengan orang-orang soleh? Beda. Makanya di Hadramut sana, di Hadramut asal negeri Wali Songo itu dari Hadramut sampai sekarang ini. Kalau Ramadan sholat raweh di sana itu indah, karena masjid di sana itu digilir jam sholat rawehnya. Ada yang sholat rawehnya azan isya langsung sholat isya kemudian sholat raweh. Terpaut satu jam kemudian di situ ada masjid lain yang baru mulai sholat raweh. Satu jam kemudian ada masjid lain lagi yang baru mulai sholat raweh. Sehingga dalam satu malam itu nanti yang terakhir kali masjid itu sholat rawehnya selesainya setengah jam sebelum azan subuh. Ada beberapa santri kita yang kalau nyantri di Hadramut sana bulan suci Ramadan, satu hari bisa ikut sholat raweh di 5 tempat. Jadi mulai isya itu keluar Allahu Akbar traweh, selesai pindah ke masjid yang lain Allahu Akbar traweh, selesai pindah masjid yang lain Allahu Akbar traweh, selesai pindah masjid yang lain Allahu Akbar traweh, yang masjid yang terakhir selesai ikut makan sahur, tunggu zikir sebentar azan subuh, zikir sholat subuh, selesai sholat subuh zikir sampai matahari terbit seujung tombak, kemudian sholat sunnah isyraq, setelah itu duha, pulang baru tidur. Mau niru? Ada yang mau niru? Ada yang mau niru ibu-ibu? Yang 8 atau 20? Suruh niru yang 20 saja masih mikir-mikir. Ya masih mikir. Apalagi yang begitu. Itu yang tadi itu yang sampai sholatnya satu hari 5 kali di 5 tempat. Ini kalau tidur pantas. Tidurlah. Layak. Lah kita udah tidur lagi terus pakai ngaku-ngaku, lu kan tidurnya orang puasa ibadah. Ini rada kurang ajar ini. Udah enggak usah ngomong begitu, udah pokoknya saya tidur. Ngapa capek? Terus malas, selesai. Lebih baik jujur, aku ngantuk, males, ora kuat ibadah, luwe tak turu wae, wis dah. Niat aku kurang apik tapi ya wis kepeksa timbang ra turu ya tak turu itu. Ini ngaku elek itu lebih baik ketimbang dalil-dalil kan tidurnya orang yang puasa ibadah. Nah, ini gambaran ya, gambaran dari apa yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Nah, di bulan Ramadan selain dilipat gandakan pahala begitu besar, ada satu peringatan. Kalau pahala dilipat gandakan, hati-hati, dosa juga. Pahala dilipat gandakan, dosa juga. Contoh ya. Lampu merah dilanggar. Prit. Tilang kok? Tilang enggak? Tilang. Tapi kalau lampu merah dilanggar, kebetulan di situ pas ada presiden lewat, kira-kira pritnya banter mana? Dalam kondisi tertentu pelanggaran itu bisa jadi lebih besar nilainya dari hari-hari yang lain. Contoh, ada satu orang mabuk masuk rumah jenengan, mungkin biasa, ya kan? Biasa. Tapi kalau orang mabuk masuk rumah jenengan pas ada akad nikah, jenengan marahnya biasa atau luar biasa? Luar biasa. Ini pas ada akad nikah kok ganggu, kan begitu? Kalau nggak ada akad nikah mungkin terganggu, tapi biasa-biasa saja. Nah, Ramadan juga begitu. Ramadan saatnya Allah bagi-bagi pahala, dilipat gandakan, diskon besar-besaran. Nah, kok kita ini na'udzubillah min dzalik kemudian maksiat, maka dosanya juga berlipat ganda. Ngeri atau ngeri ini? Ngeri kan? Makanya disebutkan di situ, ya baghiyal khair halumma. Hei orang-orang yang pengen berbuat baik, ayo. Wahai yang pengen berbuat buruk, aksir, tahan. Jangan berbuat buruk. Nah, Ramadan ini Allah kasih kemudahan. Subhanallah, coba nanti diingat-ingat dan sekaligus dibuktikan. Kalau bulan Ramadan, sebetulnya kita itu sholat enteng atau abot? Enteng kan ya? Ada semangat. Wah, sudahlah, anggap sudah yang 8 saja, enggak usah 20. Anggap yang 8 itu. 8 itu juga enteng. Tapi coba di luar Ramadan, qobliyah ba'diyah, enteng atau abot? Berat kan? Tapi kalau Ramadan kok ringan, kenapa? Ramadan itu kita kemudian pergi ke masjid kok ringan, kenapa? Jawabannya sederhana. Karena Ramadan itu barisan-barisan malaikat yang di langit turun ke bumi. Setan-setan diangkat, dipindahkan ke dalam lautan, di penjara. Setan tidak ada di muka bumi. Setan tidak boleh mengganggu manusia. Manusia steril dari gangguan setan, didukung oleh para malaikat sehingga mudah amal soleh. Lah kok saya masih suka maksiat, Bib? Kenapa? Lah masalahnya satu tahun penuh ditemani setan, dididik setan, kemudian pas Ramadan ditinggal setan, kitanya udah jadi. Bukan saya yang ngomong lo ya. Bukan saya yang ngomong, bukan toh? Bukan. Kan katanya orang itu kalau jalan bareng 40 hari jadi mirip, betul? Kalau 40 hari jadi mirip, ibu sama bapak, suami istri, coba itu. Itu watak-wataknya kan ada mirip-miripnya. Kalau istrinya ngeyelan, biasanya suaminya juga ngeyelan. Cuman gak patek ketero. Kalau suami ngeyel itu gak patek ketero. Kalau istri ngeyel, ketoro. Biasanya ada saling mencuri. At-tiba yasriku tiba. Watak manusia yang satu dengan yang lain itu saling mencuri. Saling mempengaruhi. Sehingga orang yang kumpul itu bisa ketularan. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat, ada ulama yang ngomong, siapa yang kumpul dengan seseorang atau suatu selama 40 hari, maka dia akan meniru akhlaknya. Dia akan meniru akhlaknya. Kebetulan ulama ini ada satu orang yang benci sekali kepada dia, dan yang benci juga seorang yang punya ilmu secara zahir. Ya, seperti ustaz gitu juga lah. Tapi hatinya gak baik. Jengkel sekali sama ulama yang satu ini, karena ulama yang satu ini pengikutnya banyak. Kalau ngomong diterima orang, dia jengkel. Kesempatan ulama tadi ngomong, siapa yang kumpul dengan suatu selama 40 hari, maka dia akan meniru akhlaknya. Ustaz tadi angkat tangan, akan saya buktikan omonganmu gak benar. Saya mau tinggal di kandang sapi rumahmu ini selama 40 hari. Coba lihat, kira-kira saya jadi seperti sapi atau tidak. Ya, akhirnya betul. Hari ke-40 keluar dari kandang, kandang sapi. Ya, aromanya ya na'udzubillah min medalik, masuk pengajian, duduk di sampingnya ulama tadi, kemudian sesumbar. Nih, lihat nih. Saya enggak jadi seperti sapi. Saya tetap seorang ustaz, enggak seperti yang diomongkan guru kalian. Murid-muridnya mulai deg-deg, bener ya. Ya nyatane ya biasa wae kok. Tidak ada perubahan perilaku. Wah, ini kelihatannya guru saya nih kali ini nama baiknya jatuh, ini enggak bener nih, guru saya salah nih di sini. Subhanallah. Lah kok ada laler? Biasanya kalau manusia ada laler kan begini. Pakai tangan disingkirkan. Nah, ustaz yang satu ini enggak pakai tangan, tapi begini. Nah, ulamanya nyantai diem gitu kan. Udah selesai kamu bicara? Sudah, nih lihat saya enggak niru apa namanya sapi. Maka ulamanya ngomong, bagaimana beliau tidak meniru sapi? Seorang manusia itu kalau menyingkirkan lalat dengan tangannya, hanya sapi yang menyingkirkan lalat dengan kepalanya. Jadi niru, otomatis nih niru. Lah bayangkan kita ini melek, bangun tidur dari mulai pagi, siang, sore, malam 24 jam dikatakan asyaiton. Setan itu mengalir dalam tubuh anak cucu Adam dalam aliran darah, dan seperti aliran darah terus ditemani oleh setan. Dan kalau kita dengarkan setan itu 1 kali 24 jam, kira-kira setahun penuh selain Ramadan kita ditinggal cuman Ramadan. Banyak miripnya atau banyak bedanya? Tergantung. Dengarkan atau tidak. Lah kita ini suka dengarkan setan atau enggak dengarkan? Kadang-kadang tuh ide-ide cantik setan ditunggu. Kadang tuh ini kalau kita kok kangen karo setan. Ya. Itu yang Ramadan kan terbukti yang kangen sama setan. Maksud saya paham enggak? Kalau Ramadan mau berakhir, itu pas 10 hari terakhir, pas yang paling akhir, pas malam ba'da, pas Allahu Akbar, azan maghrib. Azan maghrib. Setan kembali dilepas. Kembali. Kira-kira setannya kangen enggak sama yang biasa ditemani? Kangen kan? Kangen. Setan pengen tahu, saya mau coba, dia kangen sama saya juga atau tidak? Begitu ketemu setan, bro, gitu ya. Setan, ayo ke rumah Tini, ngapain? Kan malam hari raya ini, kenapa? Ajak Tini takbiran, boncengkan, siap. Ide bagus. Alasan boncengkan Tini, ajak takbiran. Berangkat nih ke rumah si bapak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau apa kesini? Wow, malam lebaran pak, mau takbiran. Nah gitu, genah, pinter. Podoh lagi bapak ini. Pinter genah. Mau sama ajak Tini? Iya, lah gitu kalau ngajak itu takbiran. Orang mau nonton bioskop ngono kuwi ajak kita takbiran. Bapaknya udah mulai tik kemasukan teh setan. Bapaknya ngomong, "Tini, iya, tuh tono datang, mandi yang seger. Dandan sing ayu, dijak takbiran ke sing seger yo." Dah, dandan ni Tini kemudian diboncengkan sama tono. Kemudian bapaknya ngomong, "Mas Tono, hati-hati ya. Tini pegang erat-erat tuh ya, kalau boncengan engkau enggak jiglok engkau." Dah, kemudian rangkulan, teriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Ini kira-kira malaikat puyeng enggak ngadep yang seperti ini? Puyeng enggak ini? Puyeng. Ini model-model kita kan enggak sadar begini nih, enggak sadar begini kan enggak boleh yang seperti itu, tapi anehnya orang tuanya bagus, silakan itu ya. Bahkan tolong enterno, boncengno mangkat pengajian boncengken. Nah ini naudzubillah min dzalik, menjadikan pengajian sebagai alasan untuk berboncengan pria dan wanita yang bukan mahramnya, itulah ide cantik dari syaitan. Wah, ini yang kesindir banyak ini. Yang kesindir jangan sedih ya. Karena memang nawa itu nyindir ini. Nawa itu nyindir. Makanya apa namanya, usahakanlah kalau yang rumahnya jauh jangan sampai boncengan yang bukan dengan mahramnya. Udah minimal dikawal gitu ya. Minimal dikawal. Naik motor sendiri dikawal dari belakang atau dikawal dari depan. Bagusnya ngawal itu dari depan, jangan dari belakang. Ikut ilmunya Nabi Musa. Nabi Musa itu dari santunnya, ketika beliau enggak tahu rumahnya Nabi Syu'aib, Nabi Musa kan ngomong, ya apa namanya, saya tak jalan di depan, tinggal nanti dikasih kode kan kanan, kiri, dengan apa dilempar batu kanan, kiri. Sebab nanti kalau yang perempuan yang di depan terus kena angin roknya tersibak, sibak kan bahaya. Atau lihat bentuk jalannya bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah, coba ini saya kalau enggak lihat jam nanti lupa waktu. Ya, alhamdulillah jam 9:30. Ini kita masih mau nyemangati masuk bulan suci Ramadan, ya. Nah, ada beberapa hal tadi dikatakan di sini bahwasanya di bulan Ramadan tersebut kita akan menjadi semakin bersemangat untuk melakukan amal kebajikan, dan semangat itu tidak kita peroleh di bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena malaikat yang mengajak kebajikan disebar, setan-setan mengajak manusia keburukan itu dipenjara, dan nafsu kita sudah dilemahkan dengan puasa. Yang jadi masalah nafsu sudah kita lemahkan dengan puasa. Ibu-ibu membangkitkan nafsu kita dengan menu buka puasa yang luar biasa. Bu, Ramadan besok bapak jangan dikasih makan yang enak, gak apa-apa pak. Jangan dikasih makan yang banyak. Setuju ya pak ya? Lu mikir atau bu? Ya, tujuan dari puasa itu untuk menekan hawa nafsu, lapar untuk menekan hawa nafsu. Lah kalau satu hari lapar maghrib balas dendam, lah kira-kira itu melemahkan nafsu atau membangkitkan nafsu? Justru membangkitkan nafsu. Makanya ketika berbuka itu nggak usah banyak. Setelah itu ajar dengan sholat lah lagi satu bulan. Kenapa orang-orang empu-empu zaman dahulu, empu gandring dan sejenisnya, kok sekti-sekti? Ya kan, di Pulau Jawa ini kan banyak empu-empu ya, yang sakti. Karena empunya suka puasa. Orang yang puasa itu akan punya kekuatan tersendiri. Kekuatan secara alami, kalau emang tubuh ini dibuat puasa, rohaninya akan kuat. Ruhnya akan kuat. Apapun orangnya, siapapun orangnya, muslim ataupun bukan muslim, kalau dia itu mengurangi makan, maka kemampuannya secara ruhaniah akan meningkat. Cuman kalau muslim bisa ngerti ini benar, ini salah. Nah, kalau yang tadi itu yang enggak ngerti, lah itu bisa belok jadinya buat keris. Ya, situ nanti arahnya itu, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang mau jadi orang soleh syaratnya empat. Empat nih syaratnya. Kalau empat nih gak kepegang, susah mau jadi orang soleh. Dan di Ramadan kita diajarkan mengamalkan empat hal ini. Yang pertama, mengurangi makan. Mudah atau susah nih pak? Susah ya? Saya itu mau buat makan setiap hari Jumat, terus ingat mengurangi makan nih jadi mikir. Gak apa-apa kalau di pengajian makan boleh, ya kan? Gak jadi mah. Masalah makan di pengajian, makan yang barokah. Yang dimaksud mengurangi makan di situ, makan jangan sampai terlampau kenyang. Jangan sampai terlampau kenyang. Jujur saja kalau Ramadan, kita itu kalau makan sekedar menghilangkan lapar atau sampai perutnya kenceng. Minumnya segelas atau empat gelas. Seperti orang enggak pernah minum gitu kan. Ya kan, ini menunjukkan nafsu kita di situ. Nah, kualitas orang itu kelihatan waktu berbukanya. Makanya kalau di masjid ada takjilan itu kita bisa lihat ini kualitas manusianya itu kelihatan. Kalau ketika takjilan jok. Nah, ini model geragas ini. Model geragas ini. Jok. Terus ini model geragas. Kelihatan ini. Ya, kita termasuk yang mana? Model geragas atau tidak di rumah kelihatan. Kalau terus minum, seakan-akan ini hausnya gak hilang, berarti nafsunya luar biasa. Sadarkan, cukup. Nanti lagi, nanti boleh, nanti lah lagi. Makan, enggak usah terus. Ya Allah, Bu. Bapak, ini Bapak biasanya, Bu ya. Kalau pas buka itu ngambil nasi dari ceting, ini belum dikasih sayur, belum dikasih apa daging, belum dikasih apa. Nasinya itu biasanya cuma ngambil sedikit atau langsung koyo-koyo niki yontek gitu kan ya, mau diambil semuanya. Lah mbok ngambilnya sedikit dulu. Nanti pengen tambah ngambil lah lagi. Lah itu kelihatan rakusnya, nafsunya itu tampak. Nah, Ramadan ini suatu hal yang paling bagus buat kita untuk melatih nafsu kita, mengurangi nafsu makan. Kemudian bicara, ngomong. Mengurangi ngomong. Selain ustaz, kalau ustaz kudu ngomong. Ini kadang itu mengurangi bicara. Makanya itu ustaz tuh jangan banyak bicara gitu ya. Ojo akeh ceramah, ojo ceramah, itu salah tafsir. Mengurangi bicara artinya bicara yang enggak ada manfaatnya. Ramadan udah latihan betul, jangan sekalipun ngomongkan orang kira-kira bisa atau enggak bisa. Bu, bisa atau bisa? Bisakah ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua mengurangi bicara yang enggak ada manfaatnya? Tidak membicarakan orang lain, bisa enggak? Janjian ya, janjian ya. Nanti kalau ada temennya mau ngomongkan orang, apa? Berani ngomong begitu? Kira-kira berani enggak? Enggak berani. Kalau yang berani lanjutkan, yang enggak berani ngomong, ngapunten jih, kalau wonten perlu sekedap, minggir saja. Nanti kalau ada yang nanya, lah oke jane ana perlu, ora ana. Lah terus lah perlune ya ninggalke dhek kuwi. Perlu keperluan saya meninggalkan dirinya, yaitu keperluan saya ngurangi bicara. Terus bagaimana nguranginya? Dengan banyak baca Al-Qur'an. Nanti kita bahas di Jumat yang akan datang sekaligus sama malam nisfu Syaban kita akan bahas. Kemudian mengurangi tidur. Tidurnya dikurangi. Kira-kira Ramadan tidur cuma 3 jam bisa enggak? Kira-kira gimana, Beb? Mudah atau susah? Ramadan tidur cuma 3 jam, bisa enggak? 1 jam habis traweh. Ya, 1 jam sebelum zuhur. Nanti 1 jam kira-kira di siang-siang sing rodok setelah asar atau menjelang asar gitu ya. Tidur 3 jam saja. Kira-kira bisa enggak? Bisa. Saya ada cerita salah satu santrinya Ustadz Yusuf Mansur. Melek 3 jam bisa katanya. Kata Habib Muhammad, kalau melek 3 jam bisa, Habib. Jadi tidurnya itu berapa itu? kalau tidur 3 jam pasti angel, Habib. Kalau melek 3 jam insya Allah bisa gitu ya. Turu terus. Ada santrinya Ustadz Yusuf Mansur. Santri beliau. Saya lihat di televisi Tempo dulu ya. Kalau malam tuh tahajud, masih anak-anak malam tahajud, ngapalkan Quran, pagi berangkat sekolah, ditanya, nak tidurnya berapa satu hari? 3 jam. Kalau pagi berangkat sekolah enggak ngantuk. Kamu enggak ngantuk kalau berangkat sekolah pagi-pagi? Jawabannya, kalau bapak begitunya cuman sesekali, ya mesti ngantuk. Kalau udah tiap hari begitu, ya enggak bakal ngantuk. Pleng! Sing takon langsung tidur. Pleng, berarti sing takon ora tahu tak tangi. Makanya sekali tangi kan ngantuk. Jadi kalau kita pagi itu jadi ngantuk, itu membuktikan kalau malam memang tidak biasa bangun. Yang udah biasa bangun tiap hari, tiap malam melek, pagi aktivitas, malam melek, pagi aktivitas, walaupun tidurnya cuma 3 jam ya tidak kan ngantuk. Itu kan pola hidup. Pola hidup harus dilatih. Kalau dilatih nanti bisa. Nah, untuk yang umurnya 40 tahun ke atas yang tadi sudah ngaku, walaupun yang enggak angkat tangan tadi, berarti kan ngaku umurnya 40 tahun ke atas, alhamdulillah ada rahmat dari Allah, jenengan itu mulai dikurangi jam tidurnya, dibuat sama Allah sering ngelilir. Susah tidur, betul atau betul? Nah, itu udah diajari sama Allah, aja kakean turu, wis tuwa meh mati, tangiyo. Tapi kok yo ngeyel, ngelilir. lihat jam, tidur lagi. Dibuat ngelilir lagi, tidur lagi. Maksudnya ngelilir, bangun untuk qadha waktu-waktu kita yang sudah berlalu. Kata Ibnu Athaillah Al-Askandari dalam kitabnya Tajul Arus, di situ disebutkan untuk mengganti waktu-waktu kita yang terlewatkan setiap hari di masa muda ini yang enggak baik, maka di masa yang tua itu waktu malamlah untuk mengqadha waktu-waktu tersebut. Ibadah di malam hari ini bisa menghapus kekurangan kita usia di masa muda yang terbuang sia-sia. Sampai di sini jelas? Ngurangi tidur. Jadi perbanyak sholat traweh. Alhamdulillah. Ibu-ibu mau trawehnya 60 rakaat. 20 rakaat di Pasar Kliwon, 20 rakaat di Andong, nanti 20 rakaat lagi di mana, Kertosuro atau mana gitu ya. Giliran kalau bisa begitu kan luar biasa. Tapi kira-kira ada enggak ya? Angel kan, longko. Dah, nanti Ramadan kalau mau coba-coba boleh insyaallah traweh sama saya di sini. Nanti mulainya kurang lebih jam 7:30 ya, 7:30. Enggak banyak-banyak kita baca satu sekali traweh satu juz atau satu juz seperempat. Yang mau ikut boleh, kalau enggak kuat duduk saja nyemak dengerkan gitu ya. Kakeknya Habib Muhammad bin Husin ini, Habib Muhammad bin Husin, beliau ini kan cucunya Habib Anis. Habib Anis punya ayah namanya Habib Alwi. Habib Alwi punya ayah namanya Habib Ali. Habib Ali itu yang mengarang kitab Maulid Simtud Duror. Beliau itu di kotanya dulu kalau jadi imam sholat raweh patut ditiru sama imam-imam zaman sekarang, dan makmumnya juga patut ditiru sama makmum-makmum zaman sekarang. Kalau sholat raweh 20 rakaat itu yang dibaca cuman 10 juz. Jadi 3 hari sekali khatam, monggo silahkan ditiru. Ada yang mau niru? Urusan begini. Tapi kalau kiat-kiat mendapatkan duit banyak, mesti banyak yang mau niru. Kalau gak tanya, gak percaya, tanya sama Pak Haris. Ini beliau konsultan, ini banyak kan. Gimana kiatnya biar sukses-sukses. Kalau beliau ngasih nasihat, ditiru. Begini, ditiru. Tapi coba kiat-kiat biar sholat selawehnya bisa 10 juz. Mau niru? Mikir, sikil apa ya rapuh. Itu sholatnya. Yang sholat semua nangis. Yang baca masya Allah paham ya, enak, hatinya bersih. Yang imamnya nangis, makmumnya nangis. Jadi makmumnya gak ada yang sholatnya tegap, agak bungkuk semua. Kenapa? Karena tetesan air matanya itu jangan sampai kena dada. Nangis sholat tuh 20 rakaat nangis terus. Tapi nangis tuh yang gak batalkan sholat. Ada orang yang nangis yang sholatnya akhirnya batal gara-gara tangisannya. Wallahu akbar, dia khusyuk terus, batal sholatnya. Ini bengak-bengok namanya. Teriak-teriak, tidak boleh. Orang sholat tuh ya nangis, tapi nangis tanpa suara. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu nangis, tapi nangisnya ditahan, sehingga hatinya itu bergemuruh. Suara gemuruh hatinya bisa didengar sampai jauh. Begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu suara tangisan hatinya, detak jantungnya yang bergemuruh, bisa didengar jarak 1,5 kilo. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai sangit gosongnya hatinya itu bisa tercium. Dari mulutnya bisa tercium. Nangis itu dimpet. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, siapa yang nangis, nangis itu dimpet. Jangan jangan dibegitukan. Kita enggak bahas riak ya, bukan riak. Tapi nanti kekuatan tangisannya untuk bersihkan hati itu berkurang. Nangis biarkan, tahan, biar diem tapi... Pokoknya dimpet gitu terus gitu ya. Air matanya biar ngalir. Lah itu di sini nanti akan ya, gosok hatinya lebih cepat. Itulah yang dikatakan tangisan yang bisa gosok hati, bersihkan hati. 10 juz nangis terus. Itu kan luar biasa. Kita udah yang dibaca Al-Ikhlas ora tahu nangis. Betul atau betul? Betul. Nih, Ramadan kurangi bicara, perbanyak qiraatul Quran, kurangi tidur, perbanyak amal soleh, kurangi makan, ya kita perbanyak untuk tadi itu zikirnya dan lain sebagainya. Nah ini yang penting, yang rodo angel. kurangi kumpul manusia. Manusia yang mana? Manusia yang gak manfaat. Manusia yang gak manfaat yang mana? Manusia yang ngajak maksiat atau manusia yang gak ngajak toat. Ngejak maksiat tidak, tapi gak ngajak toat, gak manfaat. Ngejak maksiat tidak, dia itu bawa manfaat, maka oke, kumpul dengan manusia seperti itu boleh. Misal, gak ngajak ngerasani, tapi jenengan kalau duduk sama dia dikasih uang 500 ribu. Kumpul sama yang begitu boleh. Itu manfaat, ini manfaat di duniaka. Manfaat untuk dunianya. Kan gak ngajak maksiat, gak ngajak maksiat. Tapi bawa manfaat untuk kehidupan dunia kita boleh. Kumpul sama manusia seperti ini. Lah akhir zaman ini model manusia yang begini susah. Kumpul bawa manfaat akhirat yora, bawa manfaat akhirat, manfaat dunia juga tidak. Yang ada manfaat akhirat hilang, justru membawa kerugian akhirat. Setelah itu dunia kita juga rugi. Sekarang jarang orang yang kumpul sama temannya mau berkorban buat temannya, ger duit dikekepi dhewe. Sapa sing arep bayari ya? Sapa ya? Ojo aku. Naudzubillah min dzalik. Kumpul sama orang yang bawa manfaat. Apalagi kalau kumpulnya di pengajian, itu pasti insya Allah bawa manfaat. Makanya Ramadan sebanyak mungkin cari majelis ilmu. Pasar Kliwon ini banyak. Insya Allah di sini tiap malam Ramadan kita akan pengajian. Nyantai ya, tapi nyantai setelah tarawih. Di tempat Habib Syekh sampai subuh biasanya. Tapi biasanya dimulai setelah 10 hari ya biasanya ya. Malam 11 baru dimulai. Di Fosmil itu ada, di Masjid Jami' Assegaf itu juga ada, di Masjid Riyad selepas tarawih juga ada. Banyak kajian selepas tarawih, tinggal kitanya mau atau tidak mau. Kalau mau tinggal keliling, duduk di Pat Habib Syekh, nanti sahur bareng biasanya. Ya Bibi ya, sahur bareng. Biasanya itu rumah makan Padang itu ada lawuhnya. Loh, pengalaman. Ya, saya kan biasanya suka ikut tapi dilik-dilik gitu. Pulang gitu ya. Nah, iya. Kan ilmunya ilmu Suliman, datang tanpa diundang, pulang tidak diantar. Bukan saya langkung, bukan gitu ya. Kemudian di sini nanti saya mau cari menu yang enak apa? Rahasia. Ya, menunya yang enak, gampang, duduk betah gitu ya. Rahasia. Dulu-dulu saya buat apa namanya, pakai ada malam-malam tertentu pakai bakso, tapi tidak saya terangkan malam keberapa. Aku di toko kafe pas bakso kan repot. Rahasia seperti Lailatul Qadar, rahasia hari keberapa, oh rahasia tenonowe kan begitu. Ada nanti wedang kacang hijau ya, makan kacang hijau bareng itu enak. Ada nanti sate ayam Pak Kepeng ya, ada nanti juga apa namanya lontong apa gitu, pokoknya tergantung. Mudah, yang jelas gorengan insya Allah tiap hari ada. Tidak ketang kacang goreng, tempe goreng, pokoknya yang serba di goreng gitu. Insya Allah ada, nyantai gitu sambil minum teh atau minum kopi. Kalau Ramadan biasanya kopi ya, kopi semua itu biar seger sambil ngaji. Nah ngajinya kalau Ramadan tafsir Al-Quran, tafsir saja. Kalau tiap malam di sini nanti Ramadan tafsir, mau ikut boleh, gak mau ikut gampang, nanti setelah Ramadan cari rekamannya. Maka saya rekam semua kajiannya sehingga setelah Ramadan bisa tinggal cari rekamannya. Mau beli boleh, download internet juga boleh. Gitu aja kok repot. Sudah nyantai saja. Yang gak bisa kesini lewat streaming videonya, lihat dari rumah masing-masing. Makanya rumahnya segera dikasih internet gitu ya, biar kalau gak datang bisa lihat pakai komputernya, lihat apa namanya video streamingnya, kan asik. Ada yang nonton bareng. Ini malam hari ini ada teman saya dari Bontang Kalimantan nih, saya baru ketemu beliaunya tadi sore. Dari Bontang bersama istrinya dan anaknya umur 5 bulan itu dari Bontang ke Balikpapan jalan darat 6 jam, kemudian dari Balikpapan terbang ke Jogja 1 jam, dari Jogja ke Solo itu kurang lebih 1 jam setengah, nginep di Hotel Ibis, kemudian kesini. Nawa itu cuman pengen hadir Majelis Ar-Raudhah karena biasanya cuman lihat dari streaming video. Loh, pripun? Manfaat toh? Manfaat streaming videonya itu bisa apa namanya? Bisa nonton dan menggerakkan hati kita, siapa tahu bisa bisa hadir. Yang waktu itu teman dari Singapura karena lihat streaming videonya akhirnya datang ke sini. Belum lama teman saya berangkat ke Singapura bersama rombongannya. Di sana ada majelisnya Syekh Hisam. Sampai di sana ada ibu-ibu nanya, kenal sama Ustaz Novel Majelis Ar-Rodha? Kenal. Oh itu setiap Jumat malam saya ikut streaming videonya itu. Wah saya pengen ke Solo itu. Ternyata di sana itu ada orang apa namanya warga Indonesia yang sudah tinggal di Singapura, di sana punya rumah di sana. Jumat malam ikut streaming video. Dan jenengan-jenengan kalau pas berhalangan jangan sampai enggak lihat streaming videonya. Caranya gampang, tinggal pasang internet di rumah. Kalau di rumah enggak ada internet, setiap kelurahan sudah ada internet kan sekarang? Sudah ada kan? Udah bawa laptopnya nebeng ke kelurahan. Persis di kelurahan saya itu kan banyak orang-orang yang nebeng kadang ya. Biar dapat hotspot free gitu kan? Untuk internetnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sekarang sudah jam 10 kurang 5 menit. Kok gitu semua kenapa kesannya? Rampung ya? Ya, materinya sudah. Nanti Jumat depan tambahlah lagi sedikit-sedikit biar lama-lama jadi bukit. Nanti kita akan bacakan pengumuman dan doa-doanya. Tapi sebelumnya saya mau kasih progres pembangunan majelis ini ya. Ini setiap Jumat kan ada progresnya. Oh, ibu-ibu kalau ke samping situ kelihatan ada dapur umum. Jadi sekarang nanti kalau masak nasi Jumat, tiap Jumat malam tuh di lantai 2 ada dapur umum untuk perangnya di situ. Buat susunya juga di situ. Kemudian di atas lantai 3, lantai 4 itu sudah mulai dibuat pendoponya. Kemudian tuh di lantai 2 itu mihrabnya sudah kelihatan tuh ya, itu mihrab. Lantai 2 nanti itu jadinya musola, tempat sholat. Kemudian ini sudah mulai apa namanya? Dicat tangganya udah mulai dikasih keramik. Betul kan? Ya, mulai kasih keramik. Nah, harapan saya Jumat depan bapak-bapak itu lihat depan sudah kaget lagi dah. Pokoknya tiap Jumat harus ada yang buat kaget gitu ya. Harus ada yang buat kaget. Ini lampunya masih belum selesai. Nanti kalau udah selesai di situ ada 2 lampu sehingga penerangannya insyaallah cukup terang gitu ya. Kenapa enggak dibuat terang sekali? Karena ini memang bangunannya tinggi. Ini belum ada plafonnya. Karena belum ada plafonnya sehingga sinar lampu banyak naik ke atas. Nanti kalau udah ada plafonnya, sinar lampunya turun. Kalau saya kasih lampu sebanyak mungkin ruangannya jadi panas, jadi sumuk. Jadi biar enggak terlampau sumuk, maka lampunya ini kita buat lampu yang hemat energi ya. Itu lampunya alhamdulillah lampu pakai LED itu ya, LED. Cuman 13 watt tapi sinarnya cukup terang. Itu upaya untuk membuat biar listriknya bisa dipakai semaksimal mungkin. Di sini listriknya baru 4.400. Jadi belum banyak. Saya pengennya lebih banyak lagi. Jadi biar kalau buat kegiatan itu mantep ya, listriknya mantep. Kemudian sengaja tidak saya kasih karpet untuk lantai 1. Kenapa? Karena lantainya granit biar dingin. Itu membantu mengurangi panasnya ruangan. Ya, membantu mengurangi panasnya ruangan. Duduknya nanti kalau udah kira-kira 1 jam kan biar rada anyepnya itu enggak terlalu anyep ya, Bu ya. Ya, enaklah pas. Nanti kalau pakai karpet itu panas, bentar jenengan kakinya banyak obah-obahnya itu. Kalau pakai karpet itu lebih enggak enak di kaki itu. Tapi kalau begini insyaallah lebih sehat di kaki. Kemudian nanti lantai 2 mohon maaf kalau sekarang pakai tikar ya. Kenapa pakai tikar dulu? Karena itu belum saya ratakan. Nanti kalau sudah saya ratakan langsung dipasang pakai babut permadani karena settingnya di situ musola. Ya, lantai 2 nanti yang pakai babut itu lantai 2. Mohon maaf itu belum ada kipas anginnya. Doakan saja kipas anginnya sudah ada. Tapi semoga bisa dipasang Jumat depan untuk lantai 2 sudah terpasang. Lantai 1 ibu-ibu enggak panas kan di situ? Enggak. Enak kan anginnya? Enak. Lah yang di sini yang kurang enak, betul. Ya, itu cuman baru punya 1 saya. Sebab 1 yang besar itu sama 6 yang ada di sana masih mahal 1 yang besar itu. Ya, itu semoga 1 yang besar itu saya pengen bisa beli 2 lagi, taruh di pojok-pojok sehingga nyaman. Yang di luar mohon maaf, saya udah upayakan semua bisa masuk, ternyata ya jenengan keluar. Tapi yang di luar alhamdulillah itu VIP karena di situ anti sumuk. Ya, Bu ya. Anti sumuk gitu kan, kemudian bebas lonjor. Ya mau lonjor juga bebas. Nanti ke depannya tembok-tembok itu akan saya rubah jadi pintu-pintu gerbang sehingga kalau pengajian Jumat bentuknya bisa los, dibuka gitu pintu-pintu gerbangnya, sehingga kalau sampai jamaahnya ke jalan, jalan sama dalam itu bisa menyatu. Dan ini semua milik kita bersama, bukan milik saya. Kebetulan saya yang ngurusi dan yang megang sertifikatnya, itu saja. Cuman itu bedanya, tapi yang make kan kita semua. Nah, untuk terakhir sebelum baca doa dan sebagainya, ini Habib Muhammad sudah lama enggak ngomong. Nih, sekarang wajib ngomong. Walaupun 5 jam enggak apa-apa gitu ya. Betul. Hasan dulu diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi sama-sama di tempat ini. Sebetulnya kalau saya sudah lama tidak ngomong, baru 2 minggu yang lalu saya ngomong, hampir 2 jam malam. Cuma ini kan perintah ya harus. Tadi sudah diterangkan sekian banyak amalan yang ada di bulan Ramadan. Ini kan kebetulan daerah Pasar Kliwon ini hari-hari ini setiap pagi mendung. Saya langsung mikir ini kalau Ramadan mendung gini gimana nanti tidurnya? Bisa tambah dahsyat nanti akhirnya. Nah, tidur di bulan Ramadan, tidur sama nonton TV, itu paling susah dihindari. Makanya kalau bulan Ramadan itu biasanya tagihan listrik naik. Soalnya kenapa? Acara TV semuanya dilihat. Ibu-ibu acara masak jam 11 pagi sudah lihat. Jam 2 siang sudah lapar akhirnya. Acara masak jam 11 pagi sudah dilihat. Nah, kita tuh harus mulai mengatur kehidupan kita. Waktu untuk akhirat harus ada, waktu untuk dunia juga harus ada. Ramadan, waktu untuk akhirat. Nah, kalau menceritakan biografinya Salafus Saleh, mereka itu kalau sudah mau masuk bulan Ramadan, itu ada orang yang kalau di luar bulan Ramadan 11 bulan, di luar Rajab, Syaban, Ramadan, itu kurang lebih 9 bulan digunakan untuk kerja mati-matian. Kemudian sisanya, tabungannya dibuat untuk menafkahi dirinya pada Rajab, Syaban, Ramadan. Jadi Rajab sama Syaban urusan kerjaan mulai dikurangi. Ramadan sama sekali enggak ngurus dunia. Urusannya cuma kepada akhirat. Dan juga Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thahir, pengarang kitab Sulamut Taufik. Dan beliau kalau mau Ramadan panggil semua anak-anaknya. Nah, ini sekarang mau masuk bulan Ramadan, Abah mau tanya, persiapan apa yang mau kamu lakukan untuk bulan Ramadan? Ada yang satu jawab, insya Allah kalau bisa 3 hari sekali khatam, Bah. Insya Allah sehari mau baca kitab tafsir. Ada yang saya mau baca kitab tafsir ini sampai khatam. Saya mau baca zikir begini sampai khatam. Akhirnya ketika semua anaknya sudah menyampaikan programnya, ini Habib Abdullah bin Husin bin Thahir nangis. Kenapa? Dia nyesel karena sudah enggak bisa lagi nambah amalan di bulan Ramadan. Wah, kan berarti Habibnya malas loh, bukan? Habib Abdullah bin Husin bin Thahir tidak bisa lagi menambah amalan di bulan Ramadan. Soalnya di luar bulan Ramadan 24 jam sudah full untuk taat semuanya. Pikirnya baca la ilaha illallah sehari cuma 25 ribu kali. Baca sholawat cuma 25 ribu kali. Kemudian belum dakwahnya, belum sholat sunnahnya, belum ngajarnya. Karangan kitabnya banyak. Karangan kitabnya banyak. Dahsyat semua karangan kitabnya. Itu sampai 24 jam full untuk taat. Bulan Ramadan nyesel karena sudah enggak bisa lagi nambah amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi Abdullah ngomong sama anak-anaknya, "Kalau kamu ini ada yang mau jual waktu, tak beli waktumu." Sampai ngomong seperti itu. Nah, kita ketika bulan Ramadan enggak makan, enggak minum kan kita? Kita kalau seandainya enggak makan, enggak minum seminggu gimana? Waduh, parah deh. Bisa sekarat, bisa mati. Kita enggak makan, enggak minum seminggu enggak bisa. Kenapa? Itu kebutuhan pokok makan sama minum. Orang harus makan, harus minum. Sudah sunatullah itu. Ketika puasa, kita sama Allah dilarang enggak makan, dilarang enggak minum, kita kuat. Enggak makan, kuat. Enggak minum, kuat. Tapi nonton TV bukan kebutuhan pokok, kok kita enggak kuat? Betul enggak? Nonton TV bukan kebutuhan pokok, enggak ada ceritanya. Orang kalau enggak nonton TV seminggu, bisa matanya minus 11. Enggak ada ceritanya gitu. Enggak nonton TV malah lebih sehat mungkin. Yang penting pokoknya, bulan Ramadan ini sudah hadapi, sambut dengan amal-amal ketaatan. Jangan sampai memperbanyak maksiat lain. Kalau amal ketaatan itu dilipat gandakan pahalanya, maksiat juga dilipat gandakan dosanya sama Allah. Setan itu kan dibelenggu di bulan Ramadan. Setan dibelenggu itu, ulama ngasih tafsiran, ini terakhir. Yang pertama tafsirannya, setan itu dibelenggu, cuma pengaruh setannya masih ada. Sama kayak kita dicubit, dijiwit itu. Tangannya lepas tapi sakitnya masih terasa kan? Sakitnya masih terasa. Nah itu setan dibelenggu di bulan Ramadan, tapi pengaruh setan masih ada. Jadi memang setan yang asli dibelenggu, tapi setan-setan kader-kader banyak yang berkeliaran. Nah kalau kita di bulan Ramadan itu masih semangat jadi maksiat, ya berarti kita termasuk kadernya setan. Nah, sekarang itu setan itu ada macam-macam. Ada setan yang sejenis sama cilangkung, gerandong. Ada setan yang doyannya makan lontong. Macam-macam. Nah, kalau saya lihat di ceramahnya salah seorang kiai itu, kalau setan yang sejenis sama gerandong, bacakan ayat kursi, selesai. Kalau setan yang suka makan lontong, enggak usah pakai ayat. Kursinya diangkat, dilemparkan. Kemudian tafsiran yang kedua menyatakan setan itu dibelenggu, maksudnya pembesar-pembesar setannya yang dibelenggu. Tapi kalau setan-setan kelas teri mesti berkeliaran. Lah kalau orang imannya aja sudah bisa kalah sama setan kelas teri, gimana dia ada di luar bulan Ramadan? Yang penting niatkan ketaatan yang banyak. Niatkan kita mau khatam Quran, ikut ngaji Quran, memperbanyak ikut majlis zikir, memperbanyak ikut majlis ilmu. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan dapat Lailatul Qadar semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasan. Ya, dilempar kursi kalau yang makan lontong ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Ya, majlis kita ini semoga semakin barokah ya. Insyaallah. Tolong dicatat 14 Syawal hari jadinya Ar-Raudhah. Jadi nanti 14 Syawal kita akan buat kegiatan. Kegiatannya entah di sini atau di tempat yang lain, pokoknya catat dulu 14 Syawal bareng-bareng kita buat kegiatan untuk hari jadinya Ar-Raudhah. Syukur-syukur kalau bisa peresmian majlis ini sekalian ya. Walaupun nanti belum jadi total, tapi insyaallah kalau 14 Syawal itu sudah, ya sudah bisa dikatakan jadilah ya insyaallah. Jadi bisa kita resmikan etok-etoknya gitu kan ya. Ya potong pita gitu ya. Entah pita apa gitu, pokoknya potong pita, makan lontong tapi enggak usah pakai di lempar kursi. Insyaallah 14 Syawal tolong dicatat dulu. Naam. Saya minta doanya khusus buat saya dan teman-teman saya karena saya mulai besok itu akan keliling dakwahnya enggak berhenti. Besok siang berangkat ke Malang. Kemudian insyaallah Ahad paginya saya di Tulungagung. Ahad pagi di Tulungagung. Ahad malam harus ada di Purworejo insyaallah. Ya, di Purworejo. Dari Purworejo itu Senin paginya saya harus ngurusin di Solo, Senin malamnya harus ceramah di Kediri. Ya, kemudian Selasa subuh harus sudah sampai di Solo karena jam 7:30 pagi insya Allah harus ceramah di Polda Jateng. Kemudian Selasa siang jam 12 harus ceramah di Purwodadi. Kemudian Selasa malam harus ceramah di Jepara. Kemudian Rebonya balik, sore ceramah di Solo, malamnya ceramah di Bayat kalau saya enggak salah. kemudian kemisnya lupa, yang jelas jauh gitu ya. Kemudian Jumatnya di sini, Sabtu subuh di Hong Kong. Insyaallah. Ya. Senin malam balik sampai di Solo, Selasa pagi mungkin insyaallah itu nyambung terus sampai nanti sholat traweh. Jadi baru istirahat itu nanti sholat traweh. Jadi istirahatnya sholat traweh ya, itu baru istirahat. Itu nyambung terus ya, minta doanya biar sehat, karena terakhir ini nafas saya masih kurang normal ya. Mohon doanya biar nafasnya bisa plong gitu ya. Bisa plong, badannya sehat. Pokoknya sehat lah, zahiran wa batinan. Itu satu. Kemudian yang kedua, semua tukang yang kerja di sini dan teman-teman yang ngurusi majelis ini, doakan semuanya kalau kerja enggak kroso kesel. Ya, kerja enggak kroso kesel, kemudian jadi semakin baik diri dan keluarganya, barokah yang diperoleh, barokah hidupnya, manfaat semuanya, dan dapat ridhonya Allah serta Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, doa teruntuk semua yang minta doa di sini. Ya, ini sengaja tidak saya bacakan. Kalau saya bacakan 20 menit sendiri ini. Ya, tapi jangan gelo ya, tidak saya bacakan ya. Tadi sudah saya baca, Habib Muhammad ceramah tadi saya baca, tapi tidak saya bacakan. Semua hajat jenengan sudah saya baca, insya Allah saya sudah niatkan, jenengan juga niatkan. Semoga yang punya hajat di sini, yang sakit, yang pengen anaknya itu ujiannya lulus, yang pengen punya keturunan, yang tadi lagi ada masalah, semuanya ya, yang ada di sini, semoga masing-masing mendapatkan apa yang diinginkan dan bahkan lebih dari yang diinginkan. Kemudian untuk teman-teman kita yang dulu pernah hadir di majelis ini, yang sekarang sudah mendahului kita dulu ke akhirat, kita yakini mendahulunya ke akhirat itu nyiapkan tempat kita yang baik dulu di sana, ya, nyepak kenggun sih gitu ya, makanya berangkat duluan. Semoga beliau-beliau di sana, khususnya Akhina Muhammad Taib Azizin, kemudian Asyarifah Sidah binti Alwi Al-Habsyi, dan untuk semua yang dulu hadir bersama kita di majlis ini, dan orang-orang tuanya yang anaknya hadir di sini, yang orang tuanya sudah berangkat dulu, keluarganya sudah berangkat dulu ke alam sana, semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan di kuburnya, diletakkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salehin. Dan semoga kita semua bisa sampai ke bulan Ramadan sehat wal afiah, semangat di taatillah, mendapatkan ampunan, rahmat, pembebasan dari siksa api neraka, dan mendapatkan bonus terbesar yaitu malam Al-Qadar untuk diri kita, orang-orang kita cintai, keluarga kita, sahabat kita, teman kita, guru kita, murid kita, semuanya mendapatkan malam Al-Qadar insyaallah. Dan untuk seluruh tetangga dari Majlis Ar-Raudhah, semoga diampuni oleh Allah segala kesalahannya, diterima semua amal solehnya, dimudahkan semua urusannya, dimudahkan rezekinya, diberkati hidupnya, dijauhkan dari segala bencana, musibah dan segala hal yang tidak menyenangkan dunia hingga akhirah. Dan semoga kita semua panjang umur, sehat walafiah, barokah rezekinya melimpah ruah, datang dari segala arah tanpa susah payah, terkhusus untuk semua yang bantu Majlis Ar-Raudhah dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan apapun, dengan hadirnya, semoga semua dimuliakan oleh Allah, yang dengan hartanya dilimpahkan harta semakin banyak oleh Allah dengan semakin barokah, yang dengan tenaga diberi kekuatan tenaganya dan diberi harta yang barokah, yang melimpah ruah, ilmu yang bermanfaat, yang dengan apapun semoga mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang melimpah, ilmu yang manfaat, kesehatan yang prima, ila umri sampai umur yang sepanjang-panjangnya, dan semoga semuanya kelak meninggal dengan husnul khatimah. Ala hadziniyah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sebelum ditutup, ini ada pengumuman akan saya bacakan. Hadirilah pengajian umum Hall Simbah Yai Mughni dan Manakib Jawahirul Ma'ani Salawat Jawahirul Saniyah jazahnya Ponpes Al-Futuhiyah pada hari Sabtu malam Minggu 15 malam 16 Juni jam 8 sampai selesai malam. pembicara Kiai Haji Salahuddin Umar Pasuruan, Kiai Haji Ali Khazin Umar Pasuruan, Kiai Haji Sultan Al-Fatih Pasuruan, Kiai Haji Muhammad Syafi'i dari Purwodadi, tempat di halaman Ponpes Al-Futuhiyah. Kemudian hadirlah pengajian akbar, zikir dan solawat bersama Habib Muhammad Syarif bin Alwi Al-Habsi dalam rangka Isra Mi'raj Sabtu Kliwon 15 Juni jam 7:30 PM Badal Isya, tempat Masjid Baitur Rahman Tuban Kidul Kalyoso, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Pembicara Ki Haji Sunaryo Dono Carito, Surakarta. Kemudian pada hari Selasa Pon besok 18 Juni jam setengah tujuh maghrib berjamaah. Setelah maghrib akan dibacakan Maulid Sintu Duror oleh Al-Habib Husin bin Anis Al-Habsyi di Masjid Al-Ma'mur Lawean. Pembicara nanti Ki Haji Umar Fauzi, ya, tempatnya Masjid Al-Ma'mur Lawean. Kemudian hadirlah pengajian akbar dalam rangka Hall Agung Ki Ageng Sunan Pandanaran Sabtu 15 Juni jam 7:30 PM sampai selesai. Tempat Pendopo Tembayat Sunan Pandanaran Paseban Bayat, pengajian akbar pembicara Kiai Haji Abdul Wahid dari Pati, Jawa Tengah. Kemudian hadirilah Masjid Solawat Zikir dan pengajian akbar Ahbahul Mustafa Kalyoso dalam rangka Bersih Desa hari Ahad malam Senin 30 Juni jam 7:30 PM sampai selesai pada Isya. Tempat Purwoyoso Jeron Nogosari Boyolali Barat Stasiun Kalyoso Tausiah Kiai Haji Agung Suhada. Kemudian hadirilah Haul Masal Warga Nahdien bersama para Kiai Habaib dan Rijal Aswaja, pembicara Habib Hasan bin Zain Al-Idrus, Selasa 18 Juni 7:30 PM kantor NU Solo. Yang mau kirim doa bisa SMS ke 081-227-193-362. Ya, dan jangan lupa hadirilah pengajian rutin Masjid Ar-Rodoh Jumat malam jam 8 sampai jam 10 Jumat depan, insyaallah Jumat Legi, ya. Kemudian berikutnya Jumat Pon, silakan hadir dan bawa teman-temannya. Dan selanjutnya saya mau nanya, dibacakan Yasin seperti tadi semakin enak atau enggak semakin enak? Semakin enak, ya. Nah, kalau jenengan waktu baca Yasin jangan lupa pasang niat, ya. Niat untuk hajatnya masing-masing. Saya udah niatkan hajat jenengan, tapi jenengan juga pasang niat untuk hajatnya masing-masing. Insyaallah itu akan jadi benteng kita dunia wal akhirah. Karena disebutkan orang yang baca surat Yasin itu nanti Yasin akan menemani di kuburnya untuk menghalau dari segala keburukan yang akan menimpa orang tersebut di alam kubur. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.